الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، telah kita jelaskan pada sesi sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah As-Salafiyah berlepas diri dari kelompok Al-Musyabbihah dan Al-Mujassimah. Demikian pula halnya Ibn Taymiyyah rahimahullah yang berjalan di atas manhaj salaf, yang tidak berkeyakinan kecuali beliau berkeyakinan seperti apa yang datang dari para ulama ussalaf. Oleh karena itu beliau juga berlepas diri dari penyakit tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jisim yang ini sama sekali tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis-hadisnya. Sebelum kita menutup sesi kita di malam hari ini dan sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin menukil dari beberapa ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tentang akidah beliau dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala. Dalam muqaddimah al-aqidah al-wasitiyah, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Di antara bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya di dalam kitabnya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa merubah-rubah makna dari lafaz tersebut dan tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan Allah azza wa jalla dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Bal yu'minuna bi anna Allah ta'ala laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Namun mereka beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala yanfuna anhuma wasafa bihi nafsuhu. Maka ahlus sunnah mereka tidak mengingkari, mereka tidak menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan mereka tidak merubah-rubah firman Allah dari makna-makna yang sebenarnya. Dan mereka tidak melakukan ilhad, tidak menyimpangkan nama-nama Allah, demikian pula ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari makna yang sebenarnya. وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Dan mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفُؤَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang menyamainya, yang serupa dengannya, dan tidak ada tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh dikiaskan Allah azza wa jalla dengan makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sebab Allah azza wa jalla lebih mengerti tentang dirinya dan yang lainnya. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jujur dalam firman-Nya. dan paling baik dalam penyampaian firman-firman-Nya dari makhluk-Nya. Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun. Kemudian rasul-rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur dan dibenarkan apa yang mereka sampaikan. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda halnya dengan mereka yang mengada-ada atas Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang mereka tidak berilmu dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan terhadap para rasul. Disebutkan yang keselamatan terhadap para rasul menunjukkan bahwa para rasul mereka menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyebutan, dengan sejujur-jujur ucapan, dan mereka menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar sifat. Inilah keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau sangat jauh dari keyakinan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau keyakinan mujassimah yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani seperti halnya makhluk. Yang jadi permasalahan ketika Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun karena Allah Azza wa Jal menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun. Allah Subhanahu wa taala marah karena disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, maka dia kekal di dalamnya, dan Allah marah. Wa ghadiballahu, Allah marah kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat terhadap dirinya sendiri sifat marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dalam hadis-hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yadhhaku Allahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah." Allah Azza wa Jalla tertawa kepada dua orang hamba yang saling bunuh-membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Lalu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dua orang ini saling membunuh, yang satunya muslim ikut berjihad melawan orang kafir, yang kafir ini membunuh si muslim, maka dia mati syahid. Yang kafir ini setelah dia membunuh seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, maka dia pun masuk ke dalam Islam, dan dia ikut berjihad jalan Allah dan juga meninggal dalam jihad, dia pun meninggal sebagai seorang syahid. Dua-duanya menjadi ahlul jannah padahal kedua-duanya saling bunuh membunuh. Allah tertawa. Dan yang lainnya dari sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, berarti kalian musyabbihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kalian menetapkan Allah tertawa? Kenapa kalian menetapkan Allah mencintai? Kenapa kalian menetapkan Allah itu marah? Allah itu turun. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dari sisi mana? Katakan pada mereka, dari sisi mana Ahlus Sunnah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya? Kita menetapkan sifat-sifat ini, namun tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya. Kata mereka, menetapkan sifat-sifat ini, Allah marah, Allah tertawa, Allah mencintai, Allah turun, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekedar menetapkan sifat, maka itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti kalian wahai Asy'ariyah, wahai Maturidiyah, kalian juga musyabbihah. Kalian juga musyabbihah, kalian juga mujassimah, menyerupakan Allah dengan... Loh, kenapa begitu? Kalian menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat mendengar. Allah itu memiliki sifat melihat. Sama, manusia juga mendengar dan melihat. Berarti kalian musyabbihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh tidak, kata mereka. Kami menetapkan Allah itu memiliki sifat mendengar dan melihat, tapi sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Sifat melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kalau begitu sama. Kami pun demikian. Allah turun, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Apa bedanya? Jangan memilah-milah dan memilih dalam menetapkan sifat. Kalau sifat ini ditetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Lah, sifat yang lain yang Anda pun menetapkan, seharusnya kalau Anda menuduh ahlus sunnah musyabbihah, kalian juga musyabbihah. Karena kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat, memiliki kudrah. Manusia juga demikian. Kalau kalian mengatakan bahwa sifat-sifat yang kami tetapkan, memang kami menetapkan itu sifat Allah. Tapi sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sama, ahlus sunnah juga begitu. Kami menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu ahlus sunnah memiliki kaidah, al-kalamu fi ba'd as-sifat kal-kalami fil ba'd al-akhar. Berbicara tentang sebagian sifat Allah sama seperti membicarakan sebagian sifat-sifat Allah yang lain. Jangan dibeda-bedakan. Kalau menetapkan sifat ini secara akal, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau menetapkan sifat ini secara akal, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan demikian. Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Lah kenapa kamu mengingkari? Allah tidak punya tangan. Bahaya. Mengingkari ayat-ayat Allah. Nabi SAW mengatakan tentang Allah bahwa Allah turun ke langit dunia. Bahwa Allah turun ke langit dunia. Kita menetapkan. Mereka mengatakan Allah tidak turun. Ya berarti mendustakan hadis Rasulullah SAW. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Maka kita menetapkan. Dan makna istiwa adalah al-'ulu wal irtifa. Allah Maha tinggi. Kata mereka kalau ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa, berarti menetapkan bahwa Allah itu duduk di atas arasy, yang berarti kalau arasy itu hilang maka Allah jatuh gitu. Na'udzubillah. Ini karena pemahaman ya. Setiap mendengar kata turun, mendengar kata tertawa, mendengar itu selalu yang difahami makhluk. Ini masalahnya. Sehingga para ulama memperumpamakan mereka ini seperti orang buta. Orang buta ini tidak pernah melihat dunia. Kecil dia buta sejak lahir. Suatu ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk melihat dunia walaupun sekejap. Yang penting saya melihat dunia itu seperti apa. Akhirnya dikabulkan. Dia pun sempat terbuka matanya, matanya melek, sempat melihat dunia. Ketika dia membuka matanya, kebetulan di hadapannya ada seekor ayam. Lalu setelah itu tertutup. Tertutup kembali. Dia hanya melihat seekor ayam ketika terbuka matanya. Lalu setelah itu tertutup. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan badannya, mobil, si fulan baru beli mobil. Yang diingat ayam. Mobil itu seperti ayam itu. Ada ekornya, ada ayam jago. Datang lagi seorang, oh si fulan baru beli motor Vario yang paling baru, keluaran paling baru. Pikirannya Vario itu seperti ayam. Karena itu yang dia lihat. Si fulan baru beli rumah mewah, istana. Bayangannya ayam. Karena ketika dia melihat dunia, yang dia lihat hanya ayam. Dia tidak melihat yang lain. Seperti inilah perumpamaan orang-orang yang ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, yang dibayangkan apa yang dia lihat. Ketika menetapkan Allah punya tangan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dan Allah lebih mengerti tentang dirinya daripada yang lain. Bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Allah Azza wa Jal memberi nafkah dan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Bayangannya kalau ditetapkan Allah memiliki dua tangan, itu bayangannya makhluk manusia punya tangan. Siapa yang mengatakan begini? Itu akal kita, akal manusia itu yang sangat rendah. Jangan setiap kali menyebut ayat tentang sifat selalu bayangannya kepada makhluk. Kalau begitu kalian juga musyabbihah. Kalian menetapkan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian menuduh ahlus sunnah musyabbihah, maka kami juga bisa menuduh kalian sebagai musyabbihah. Kalau kalian mengatakan bahwa kami menetapkan sifat ini, namun kami tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka begitu pun kami ahlus sunnah as-salafiyah, kami menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, namun kami tidak menyerupakan Allah azza wa jalla dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah untuk penjelasan kita di malam hari ini, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua keesokan harinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Fansat, bagaimana menanggapi orang yang mengatakan bahwa Anda Wahabi? Ini Wahabi belum kita singgung ini. Kita masih menjelaskan tentang Salafiyah. Namun seringkali Wahabi itu diidentikan dengan Salafi. Salafi Wahabi. Dan Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan diri mereka Wahabi, tidak pernah. Ini hanya penisbatan atau penyebutan nama yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah Salafiyah yang tidak senang kepada dakwah Salafiyah dengan tujuan tanfirun nas anil haq, menjauhkan manusia dari al-haq. Yang mereka maksudkan Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, seorang yang berakidah salafiyah dalam kitab-kitabnya bahwa dia seorang salafi rahimahullah taala. Tidak ada yang boleh sampaikan kepada umat ini kecuali qala Allahu qala rasuluhu. Beliau mengajarkan umatnya, beliau mengajarkan kaum muslimin untuk menjadi seorang yang muttabi' al-kitab was-sunnah, mengikuti al-kitab was-sunnah. Buka kitab beliau. Kitab-kitab beliau. Sebagai contoh kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Perhatikan, tidak ada yang boleh sebutkan kecuali qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Sedikit penjelasan dari yang beliau nukil dari para ulama us-salaf. Dan Ahlus Sunnah bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. As-Salafiyah bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah seorang di antara ulama'ul muslimin yang berjalan di atas manhaj salaf. Sebagaimana para ulama' yang lain. Para ulama' yang lain banyak. Dari ulama' yang berjalan di atas manhaj salaf. Di antaranya Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun beliau banyak dizalimi. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dituduh suka mengkafirkan orang lain. La haula wala quwata illa billah. Beliau tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai kalian yang menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa beliau suka mengkafirkan orang lain. Mana buktinya? Iya kan? Harus pakai bukti. Agar kemudian sikap seorang ilmiah, jangan hanya nukil-nukil. Kalau sekedar mendengarkan orang lain mengatakan, gampang. Sangat mudah. Tanpa membedakan mana penukilan ilmiah, mana penukilan yang otentik, mana penukilan yang palsu. Datangkan bukti. Ada yang menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang khawarij. Datangkan bukti bahwa pemikiran beliau pemikiran khawarij. Namun seperti itulah. Sekian banyak kedustaan dan fitnah yang disematkan kepada beliau yang beliau berlepas diri darinya. Wahabi ini pun kalau dinisbahkan kepada Muhammad Abdul Wahhab tidak benar. Wahabi itu penisbatan kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab. Ya. Kalau kepada Muhammad Abdul Wahhab mestinya Muhammadiyah, itu lebih tepat. Muhammadiyah. Pengikut Muhammad, maksudnya mereka Muhammad Abdul Wahhab. Al-Wahhab nama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sebagaimana yang kita sebutkan, Ahlus Sunnah tidak punya imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Rasulullah, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Walaupun Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun Ibnu Taimiyah. Namun Ahlus Sunnah memuliakan para ulama. Dan apabila mereka keliru, mereka berada di antara satu dan dua pahala. Idza hakama al-hakimu fajtahda fa asafa lahu ajran wa idza akhta fa lahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar dapat dua pahala, kalau keliru dapat satu pahala. Maka para ulama ahlul ijtihad antara satu dan dua pahala. Apakah Anda Wahabi? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya Wahabi. Saya Salafi. Saya Salafi. Katakan saya Salafi. Karena itu penisbatan yang memang disyariatkan. Adapun penisbatan Wahabi, sekali lagi itu hanya penyebutan orang-orang yang membenci dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apakah seorang yang mengaku Salafi tapi tidak melakukan prinsip tahdzir, memperingati umat dari bahaya kesesatan padahal seorang tersebut mampu melakukannya atau memiliki ilmu tentangnya? Apakah hal tersebut bisa mengeluarkan orang tersebut dari kalangan salafi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahdzir itu hal yang disyariatkan. Tahdzir itu datangnya dari Allah, memberi peringatan kepada manusia dari kesesatan. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti Al-Qur'an Sunnah itu jangan setengah-tengah. Hah? Salat iya, puasa iya, mengajak kepada yang baik-baik iya, memberi peringatan dari kejahatan enggak. Jangan gitu. Itu manhaj dari mana itu? Menerima sebagian syariat Islam, menolak sebagian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan. Di dalam hati mereka terdapat penyimpangan. Mereka ini suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya bisa dibawa kepada apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu. Tujuannya adalah mencari-cari penakwilan dan mencari fitnah. Ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya bisa dibawa kepada apa yang mereka inginkan, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah hati-hati kalian dari mereka. Itu tahdzir namanya. Tahdzir. Dan berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung tahdzir, tahdzir dari kaum musyrikin, tahdzir dari ahlul fitan, tahdzir dari orang-orang tertentu. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdzir dari qadariyah, tahdzir dari khawarij. Banyak sekali. Demikian pula dari ucapan as-salaf. Dari ucapan as-salaf, generasi terbaik, banyak sekali tentang masalah tahdzir. Ya. Sehingga tahdzir itu harus ada. Tidak mungkin tidak. Bahkan kepada orang-orang yang mengingkari tahdzir, mereka juga mentahdzir. Ada yang menamakan Ahlus Sunnah itu jamaah tahdzir. Jadi JT itu ada dua katanya. Ada jamaah tabligh, ada jamaah tahdzir. Sudah, jangan peduli mereka. Nah, dia mentahdzir. Dia mentahdzir. Jangan hiraukan mereka, mentahdzir. Jadi dia JT juga. Kalau nama ini benar, dan tahdzir itu amalan yang mulia. Baca kitab Al-Ijma', Al-Ijma' 'ala Al-Hajar wa Tahdzir min Ahli Al-Bid'ah wal Ahwa', yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Dahwi Al-Dhafiri hafizallah taala. Di situ beliau menukil para ulama us-salaf, sikap-sikap mereka yang mentahdzir dari berbagai penyimpangan dan bid'ah. Masya Allah, tulisannya kecilan ini. Beri penjelasan tentang hukum beli makanan. Apa ini? Afana, tidak bisa membaca ini. Masya Allah, panjang-panjang ini. Bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyiah. Mereka berdalil perkataan banyak dari para ulama. Kata mereka, Imam Syafi'i membagi bid'ah dua macam. Dan juga mereka berdalil perkataan Umar dan anaknya. Perkataan Umar, ni'matul bid'ah hadihi. Dan alasan mereka bid'ah itu tak hanya secara bahasa, tapi banyak juga perbedaannya dengan yang ada di zaman Nabi SAW. Di antaranya, ditunjuknya satu imam di dalam masjid dan lain-lain. Dan juga mereka berdalil bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu itu melakukan bid'ah dan tidak diingkari. Adapun Wahabi sangat keras dan Wahabi tak membagi-bagi bid'ah. Mereka berdalil kullu bid'atin dhalalah. Padahal kata kullu itu bisa berarti ba'dhu. Tolong jelaskan pada kami. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak ada perkataan dari Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah itu, tidak ada. Ada yang dari mutaakhirin, orang-orang terbelakang, ada pula yang bermadhab Imam Syafi'i, bukan dari Imam Syafi'i. Ma'asyarul ikhwah, yang pertama, sikap kita ketika terjadi perselisihan, apa yang menjadi sikap kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah Al-Qur'anul Karim dan kembalikan kepada Rasul, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang diperselisihkan oleh para fuqaha dalam sekian banyak masalah. Ketika terjadi khilaf, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kembalikan kepada makna secara bahasa. Apa kata kullu? Kata kullu itu maknanya al-istighraqiyah, menyeluruh. Menyeluruh. Benar, kadang-kadang dikeluarkan sebagian disebabkan karena ada qarinah. Ada dalil yang lain yang mengeluarkan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tudammiru kulla syai' fala yura illa masakinuhum." Menghancurkan segala sesuatu sehingga tidak lagi terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Oh, berarti tempat tinggal dah hancur. Iya kan? Sebelumnya dikatakan menghancurkan segala sesuatu. Kecuali, berarti ada pengecualian. Ada dalil yang menunjukkan dikecualikan dari kata kullu. Kalau tidak ada pengecualian, kembali kepada keumuman kullu. Tidak boleh kemudian seorang mengecualikan sesuatu tanpa dalil. Itu jelas. Jadi kullu itu semua ahli bahasa, ahli bahasa Arab mengatakan kullu lil istighraq, menunjukkan keseluruhan. Kullu man 'alayha fanin. Semua apa yang ada di jagat raya ini akan sirna, akan punah, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dikecualikan Allah azza wa jalla. Jadi ma'asyar al-akhwat rahimakumullah, tidak boleh mengeluarkan dari kata kullu kecuali dengan dalil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau diterjemahkan dengan sebagian, sebagian bid'ah itu sesat dan sebagian kesesatan itu di neraka, berarti ada sebagian kesesatan di surga. Itu menunjukkan batilnya mereka. Kemudian yang kedua, bahwa dalam istilah-istilah syariat Al-Quran dan Sunnah itu harus difahami berdasarkan istilah syar'i. Jangan difahami secara hakikah lugawiyah. Jadi hakikah, ya, hakikat itu ada haqiqatun lughawiyyah, ada haqiqatun urfiyyah, ada haqiqatun syar'iyyah. Membawa setiap istilah itu kepada tempatnya. Ada istilah bahasa, ada istilah urfi, kebiasaan, ada pula istilah syar'i. Saya beri contoh misal dalam bahasa Indonesia. Orang Balikpapan, ya, kalau dia ke Jawa misalnya, dia bercerita, saya dari satu tempat ke tempat yang lain setiap hari naik taksi. Naik taksi. Kata orang Jawa, hebat sekali ini orang, kaya betul, tiap hari naik taksi. Ternyata taksi yang dimaksud kalau di Balikpapan itu angkot. Kalau taksi, yang taksi itu mereka mengatakan taksi argo misalnya. Kalau angkot mereka sebut taksi. Orang Balikpapan kaya-kaya, kemana-mana naik taksi. Itu istilah. Dalam bahasa kita pun ada, iya kan? Perbedaan daerah, satu kata berbeda penggunaan, berbeda pemahaman. Dalam bahasa Arab pun demikian. Dalam bahasa Arab demikian. Makanya dalam kitab-kitab fikih, ketika membahas satu permasalahan itu seringkali membahas sebuah kata ditinjau dari sisi bahasa dan ditinjau dari sisi istilah syar'i. Ini harus difahami masing-masing kepada tempatnya. Istilah sholat misalnya, apa itu sholat? Perjelas dulu, sholat yang Anda maksud secara apa? Secara bahasa. Kalau sholat secara bahasa maknanya doa. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Di waktu salat asar dia berdoa, ya Allah. Selesai. Kamu sudah salat? Sudah. Kapan? Ini tadi. Saya sudah salat. Hah? Maksudnya dia berdoa. Salat itu kan doa. Kan dalam bahasa Arab salat bermakna doa. Maka saya sudah salat. Enggak perlu ke masjid. Enggak perlu ada rukuk dan sujud. Kita mengatakan, ini kesesatan. Ini kesesatan. Memahami istilah syar'i dibawa kepada makna bahasa. Istilah syar'i salat adalah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Puasa secara bahasa apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Tidak ngomong seharian, itu puasa secara bahasa. Kata Maryam alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, dia mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar pada hari ini, saum, bersaum, saya tidak akan berbicara kepada siapapun dari manusia. Berarti dia saum, berpuasa, tapi secara bahasa. Kalau tiba bulan Ramadan, di siang hari ada orang makan minum, di siang hari dikatakan, kamu tidak berpuasa. Dia mengatakan, saya berpuasa, yang penting saya tidak mukul orang, saya menahan diri dari memukul orang, maka saya berpuasa. Karena siam dalam bahasa Arab artinya limsak, menahan diri. Kita mengatakan Anda sesat, karena Anda telah meninggalkan kewajiban. Yang dimaksud puasa adalah puasa syar'i, menahan diri dari sesuatu yang khusus, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Maka demikian pula bid'ah. Istilah bid'ah itu ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau bid'ah secara bahasa, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang mubah, ada yang haram, bahkan ada yang wajib. Itu bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu, ada di antara ulama yang membagi-bagi bid'ah sesuai dengan hukum, lima hukum dari hukum takalif. Yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, yang mubah. Tapi yang dimaksud bid'ah secara lughatan, secara bahasa. Adapun kembali kepada istilah syar'i yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama, bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghah fi ta'abbudillah 'azza wa jal, sebuah metode baru dalam mengamalkan agama yang dimaksudkan untuk menyaingi, mengimbangi syariat yang ada, yang seorang bertujuan ketika mengamalkannya berlebihan dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya sesat. Maka itulah yang dimaksudkan oleh para ulama, bahwa semua bid'ah itu sesat, maksudnya bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah, semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Itu dalam urusan ad-din, agama. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Adapun perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah ini. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ini, maksudnya ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin yang terpisah bisa mengerjakan salat al-lail di bulan Ramadan, di angkat satu imam. Nah sekarang kita lihat, di bulan Ramadan satu imam, lalu kemudian seluruh kaum muslim bermakmum kepada imam tersebut, apakah ini ajaran baru di zaman Umar? Tidak. Hadis-hadis datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau melakukannya. Semalam, dua malam, tiga malam beliau keluar memimpin salat al-lail di bulan Ramadan, sebagian membludak masjid. Akhirnya pada malam berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Di subuh hari beliau keluar lalu menjelaskan, saya khawatir jangan sampai dianggap bahwa ini adalah perkara yang wajib atas kalian. Maka ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kekhawatiran menjadi suatu yang dianggap wajib. Dan belum lagi dihidupkan sampai pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, belum sempat dihidupkan karena kesibukan pemerintah pada saat itu menghadapi orang-orang murtad, orang-orang yang enggan bayar zakat, melanjutkan pasukan yang akan dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau meninggal lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tiba mana masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada kesempatan. Sekian lamanya sehingga seakan-akan ini baru. Sehingga Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Ini sebaik-baik bid'ah. Yani seakan-akan ini sesuatu yang baru secara bahasa. Namun bukanlah bid'ah di dalam agama Allah, karena asal hukum syariatnya memang ada dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahami perkataan ulama ussalaf itu. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan yang mengumpulkan mushaf? Sekarang Utsman itu dari mana? Apa beliau? Minal khulafa'ir rasyidin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Utsman bin Affan bagian dari apa? Al-khulafa'ir rasyidin yang kita dianjurkan untuk mengikutinya berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Jadi dari sisi mana bid'ahnya? Dari sisi mana bid'ahnya? Dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana." Kamilah yang akan menjamin terkumpulnya Al-Qur'anul Karim. Dan terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Lalu kemudian pada saat terjadinya khilaf, berselisihnya manusia dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ada yang membaca selain bahasa Quraisy, maka Utsman bin Affan beliau pun memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, apabila terjadi perselisihan maka disatukan dalam bahasa Quraisy. Lalu ditetapkan yang kita kenal dengan mushaf Utsmani dan dibakarnya mushaf-mushaf yang lain. Menjaga kemaslahatan, dan ini termasuk di antara sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dari sisi mana kemudian dikatakan bid'ah? Bid'ah itu misalnya gini. Salawat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhaladzina amnu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat, mereka orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, tapi mereka bukan orang-orang yang lancang untuk membuat syariat. Ketika turun ayat ini, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaihi, fa kaifa nusalli alaihi. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Kami sudah tahu. Tapi bersalawat kepadamu kami tidak tahu. Tidak ada satupun dari kalangan para sahabat ketika turun ayat ini mereka membuat jenis salawat sendiri. Makanya tidak ada salawat gubahan Abu Bakar Siddiq. Salawat karya Umar bin Khattab tidak ada. Tidak ada. Mereka bertanya kepada Rasul, bagaimana cara bersalawat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya apa yang kita sebut salawat Ibrahimiyah, yang biasa kita membaca di tasyahud akhir. Itulah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salawat tala'al badru alaina, tidak ada salawat ala yasin habibillah, ala toha rasulillah, atau salawat nariyah, tidak ada. Itu yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salawat yang disyariatkan, jangan kita melampaui apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kalau para sahabat mereka tidak berani membuat-buat salawat, padahal mereka adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, gimana kita berani membuat salawat yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu salah satu contohnya. Adapun dalam urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Sisa pertanyaan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.